Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan di antara dari sisi-sisi yang menerangkan keutamaan dan kemuliaan ilmu adalah kemuliaan sesuatu itu ternyata dilihat dari al-ilm. Dan kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang secara khusus Bani Adam dari sisi kemuliaan dirinya dan tingginya derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah seukuran dengan ilmu yang dimilikinya. Kapan dia memiliki ilmu yang tinggi dan mulia, maka niscaya dia akan menjadi orang yang mulia pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih, wa hadzal kamal innama yunalu bil ilmi wa ri'ayatihi. Kesempurnaan ini hanya bisa diraih dengan ilmu dan dengan seseorang menjaganya. Wal qiyamu bimujibihi, dan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Yaitu kemuliaan yang dirasakan oleh seseorang sehingga dia menempati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ditempatkan ke tempat yang tinggi dan mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Kemuliaan-kemuliaan yang seperti ini diraih oleh seseorang ternyata disebabkan karena ilmu yang dimilikinya. Dia jalankan konsekuensi-konsekuensi ilmu. Fa'adal amru ilal ilmi wa thamratihi wallahul muwafiq. Sehingga kembalinya kesempurnaan adalah ternyata kembali kepada ilmu dan buahnya. Wallahul muwafiq. Nah, terkadang seorang memiliki ilmu namun ternyata ilmu tersebut tidak berbuah. Nah, maka dari itu penting untuk kemudian kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, tidak hanya meminta ilmu tapi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membuahkan amalan. Nah, disebutkan oleh beliau rahmatullahi alaihi, wa azamun naqsi wa ashaddul hasrah naqsul qadiri ala tamam wa hasratuhu ala tafwitihi. Sebesar-besar kekurangan dan sebesar-besar kerugian adalah kerugian yang dimiliki oleh seorang yang al-qadir, memiliki kemampuan untuk bisa menyempurnakan dirinya, namun ternyata dia tidak melakukannya. Wa hasratuhu ala tafwitihi, dan kerugian orang yang memiliki kemampuan tersebut disebabkan karena terluputkannya kesempurnaan yang diinginkannya. Padahal dia mampu. Ini termasuk sebesar-besar kerugian. Nah, mungkin lebih dekatnya dalam perkara ala sabilil mithal, urusan dunia. Dia mendapatkan panggilan untuk mendapatkan bagian dari harta. Dia mampu untuk mendatangi tempat tersebut di waktu yang ditentukan oleh pihak yang hendak menyalurkan bantuan tersebut kepada dirinya. Namun ternyata dia enggan untuk mendatangi tempat tersebut. Padahal dia mampu. Keesokan harinya dia berjumpa dengan sekian banyak orang yang ternyata mendapatkan harta tersebut dengan jumlah yang besar. Rugi dia. Orang akan mengatakan rugi kamu bisa memiliki kemampuan untuk bisa mendapatkan harta tersebut secara cuma-cuma, namun ternyata kamu tidak memanfaatkan. Yang lain mendapatkan apa yang diberikan tersebut. Ini kerugian yang besar. Demikian pula dalam urusan akhirat, kita mampu untuk memberikan yang terbaik untuk diri kita, mampu, ya kan? Nah, karena semuanya baik kebaikan ataukah keburukan itu akan dirasa oleh masing-masing kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau semisal kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan tersebut adalah untuk diri kalian sendiri. Kalau semisal kalian melakukan yang sebaliknya, maka keburukan tersebut juga untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Nah, dalam keadaan Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada dirinya penjelasan-penjelasan melalui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jalan-jalan yang dengannya dia bisa selamat dan jalan-jalan yang dengannya dia bisa sengsara masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, kata beliau, idza kathurat turuqul khairi, apabila jalan-jalan kebaikan itu banyak, bukan hanya satu saja, tapi banyak, bisa kita dapatkan dari berbagai macam cara dan sisinya. Wa kana al-kharij minha ashad wa hasrah, maka orang yang keluar sehingga dia tidak meneraih, tidak mendapatkan jalan kebaikan tersebut, maka sangat besar kerugiannya. Diberikan sekian banyak kemudahan-kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, bisa dia meraih jalan kebaikan tersebut dalam hal al-quwah, kekuatan, dia bantu seorang yang lemah. Dia bisa meraih jalan kebaikan tersebut dengan al-mal, dengan harta, dia bantu saudaranya dengan hartanya. Nah, atau dengan kedudukannya, atau dengan ilmunya. Dalam sekian banyak cara seseorang bisa mendapatkan jalan-jalan kebaikan, dia raih pahala untuk dirinya. Sekian dari jalan-jalan kebaikan tersebut, kalau semisal tidak ada pada dirinya satupun dari amalan-amalan kebaikan, maka sungguh itu adalah kerugian. Itu adalah kerugian. Wa sadaqal qail, maka benar seorang yang mengatakan, wa lam ara fi uyubin nasi aiba kanaqsil qadirina ala tamami, saya tidak melihat kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh manusia ini sebagai aib, sebagai kekurangan. Kanaqsil qadirina ala tamam, ibaratnya seperti seorang yang tidak mampu untuk menyempurnakan dirinya. Tidak mampu untuk menyempurnakan dirinya. Fathabata annahu la shay'a aqbahu bil insani min ay yakuna ghafilan 'anil fadha'il ad-diniyah. Maka dengan ini kita menetapkan bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang lebih jelek dimiliki oleh seseorang bila ternyata dia melalaikan keutamaan-keutamaan secara faktor agama, akhirat. Nah, ini termasuk perkara yang sangat merugikan. Dia lupa dalam perkara akhiratnya, tak sedikit pun jalan-jalan kebaikan dia miliki. Nah, ini adalah kerugian yang besar. Wal ulumin nafi'ah wal a'mali salihah, demikian pula dia melalaikan ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan yang soleh. Menunjukkan tidak ada pada dirinya bahagian dari kebaikan. Tidak ada pada dirinya bahagian dari kebaikan sedikit pun. Faman kana kadzalika fahuwa minal hamajir ri'a alladzina yukaddiruna al-ma. Maka seseorang yang demikian dia seperti halnya al-hamajir ri'a, seperti halnya orang-orang yang rendah. Naam. Alladzina yukaddiruna al-ma, yang keberadaannya hanya mengotori air yang jernih. Dia hanya sekedar perusuh, mengotori sesuatu yang sudah jernih. Naam. Ini menunjukkan kerendahan dirinya. Keberadaannya tidak diharapkan. Yuhlunal as'ar, mereka-mereka inilah yang akan memahalkan harga-harga, Nah, membuat kerugian di mana-mana. Faman kana kadzalika fahuwa. Naam. Wa in 'asha 'asa ghairu hamidin. Kalau semisal dia hidup tanpa ada seorang pun yang memujinya. Wa in mata mata ghairu faqidin. Kalau semisal dia meninggal, maka meninggalnya dirinya tidak ada seorang pun yang kehilangan sosoknya. Tidak ada seorang pun yang kehilangan akan sosoknya. Naam. Fa faqduhum rahatun lil biladi wal ibad, sehingga ketidakadaannya mereka adalah sebagai ketenangan untuk negara, untuk satu wilayah dan hamba-hamba yang tinggal di dalamnya. Wala tabqa alaihimus sama, langit tidak akan menangisinya. Wala tastauhishu lahumul ghubara, dan bumi tersebut tidak merasa sedih akan kehilangannya. Artinya dia tidak memiliki kemuliaan. Maka dari itu, ma'asyarul ikhwah, hendaklah kita bersemangat untuk meraih kesempurnaan dari sekian banyak jalur-jalur yang diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih menyebutkan bab khusus kathratu turuqil khair, banyaknya jalan-jalan untuk seseorang bisa mendapatkan kebaikan. Itu sekian banyak jalur-jalur kebaikan bisa dia raih, bisa dia dapatkan. Naam. Dalam perkara apa saja Allah memberikan kemudahan pada diri seseorang untuk kemudian dia memilihnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Seseorang yang menjumpai pada dirinya tersebut ada kebaikan, walhamdulillah, dia ketika mengevaluasi ternyata masih ada jalan kebaikan yang dia istiqomah untuk terus mengamalkan. Masih ada hasrat pada dirinya untuk melakukan sekian banyak perkara-perkara kebaikan. Maka falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsa. Orang yang menjumpai selain dari hal tersebut, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Seperti yang beliau sebutkan, dia memiliki kemampuan, namun ternyata dia tidak mampu untuk menyempurnakan perkara-perkara yang baik tersebut. Baik, kita masuk ke sisi yang setelahnya. Beliau kemudian menyebutkan annal qalba ya'taridhu maradani yatawaradani alaihi. Sesungguhnya yang namanya hati seseorang itu ada dua penyakit yang secara bergiliran akan mengenainya. Ada penyakit hati. Penyakit hati. Bukan penyakit hati berhubungan dengan dunia medis. Kalau penyakit hati yang berhubungan dengan dunia medis hanya sekedar menyebabkan kerusakan fisik yang dialaminya. Namun yang dimaksud penyakit hati yang boleh sebutkan di sini adalah penyakit hati yang menyebabkan akhirnya amalan-amalan seseorang menjadi pudar semangatnya. Hasrat-hasrat, demikian pula keinginan untuk melakukan kebaikan tiba-tiba padam. Inilah penyakit hati yang menimbulkannya. Fa idza istahkama fihi kana halakuhu wa mautuhu. Apabila penyakit tersebut telah berhasil menguasainya, maka itulah tanda kebinasaannya dan matinya. Dia mati walaupun tubuhnya masih bisa bergerak, masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, namun hakikatnya dia telah mati. Sebabkan karena mati hatinya. Kedua penyakit tersebut, kata beliau, wahuma maradu syahwati wa maradu syubhat. Kedua penyakit ini, yang pertama adalah penyakit yang berhubungan dengan syahwat. Yang kedua penyakit yang berhubungan dengan syubhat. Kalau syahwat itu berhubungan dengan hawa nafsu. keinginan seseorang untuk tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla, keinginan seorang untuk cenderung bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dengan sekian banyak kemaksiatan-kemaksiatan dan macam-macamnya, dalam faktor apa saja penyebab dia bermaksiat? Apakah mungkin karena faktor dunia? Apakah mungkin karena faktor ingin mendapatkan pekerjaan sehingga dia melakukan perkara tersebut? Ataukah karena faktor ingin meraih pujian-pujian? Ataukah faktor apa saja ketika seseorang dia tidak bermaksud, dia tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan kemaksiatan, maka pada dirinya ada penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Nah, yang kedua, maradu syubhat, penyakit yang ditimbulkan oleh syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam berfikir, memahami agamanya. Nah, penyakit syubhat. Sehingga menyebabkan akhirnya yang semula dia pandang itu kebenaran terasa sebagai kebatilan. Yang semula dia lihat itu adalah ahlil haq, ternyata kabur. Disebabkan karena syubhat tersebut, dia memandang si fulan kabur antara dia sebagai ahlil haq ataukah ahlil batil. Nah, ini juga penyakit. Dan kedua-duanya penyakit yang berbahaya. Nah, wa hadzani aslu da'il khalqi illa man 'afahu Allah. Dan kedua penyakit ini adalah asal dari seluruh penyakit-penyakit yang didapatkan oleh makhluk, kecuali mereka orang-orang yang diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kefasikan karena satu dari kedua penyakit tersebut. Kezaliman juga sama karena faktor satu dari kedua perkara tersebut. Seorang menjadi munafik juga demikian karena satu dari kedua penyakit tersebut. Bahkan seorang terjatuh ke dalam kekafiran, kesyirikan juga disebabkan karena satu dari kedua penyakit yang tadi disebutkan. Asal dari seluruh penyakit makhluk itu penyebabnya adalah kedua penyakit ini, penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Waqad dzakara Allah taala hadzainil maradaini fi kitabih. Allah azza wa jalla telah menyebutkan adanya kedua penyakit ini di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an. Amma maradu syubhat wa huwa as'abuhuma wa aqtuluhuma lil qalbi. Penyakit yang pertama adalah penyakit syubhat, yang disebutkan oleh sebagian mereka para ulama, asyubhatu khattafah wa qulubul ibadi dha'ifah. Syubhat itu cepatnya seperti khattafah, sambaran petir, sangat cepat di dalam menyambar. Asyubhatu khattafah, syubhat itu sangat cepat menyambarnya, afan. Wa qulubul ibadi dha'ifah, dan hati-hati hamba itu lemah di dalam menghadapinya. Hati hamba itu lemah di dalam menghadapinya, sementara syubhat itu sangat cepat masuk ke hatinya. Sehingga beliau menyebutkan di sini wa huwa as'abuhuma wa aqtuluhuma lil qalbi. Penyakit syubhat adalah penyakit yang paling berat dan paling membinasakan hati, adalah penyakit syubhat ini. Allah Ta'ala berfirman tentang perihal keadaan mereka orang-orang munafikin. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati-hati mereka terdapat penyakit dan Allah Azza wa Jalla menambah untuk mereka penyakit yang lain. Penyakit yang dimiliki oleh mereka orang-orang munafikin adalah penyakit yang berhubungan dengan syubhat. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Agar supaya orang-orang yang di dalam hati mereka memiliki penyakit serta orang-orang kafir mengatakan مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, mempertanyakan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah inginkan dari permisalan ini? Menganggap rendah, bahkan menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Allah enggak malu untuk membuat satu permisalan dengan seekor ba'udah, nyamuk, fama fauqaha, dan yang di atasnya. Nah, wa qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun, agar dijadikan ataukah agar menjadi apa yang telah dilemparkan oleh syaitan itu sebagai fitnah untuk mereka, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Nah, fahadhihi thalathatu mawadhi', maka terdapat tiga tempat di dalam Al-Quran semuanya menunjukkan adanya penyakit hati. Penyakit hati yang dimiliki oleh mereka orang-orang munafikin, penyakit hati yang dimiliki oleh mereka orang-orang kafir sehingga meremehkan Allah Azza wa Jalla, dan penyakit hati yang dimiliki oleh mereka orang-orang yang menjadi awliya usyaitan, menjadi orang-orang yang dekat dengan syaitan, nah, untuk menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat Islam. Ketiga ayat ini, al-muradu bimaradil qalbi fiha maradul jahli wasyubhati, yang dimaksud dengan penyakit pada ketiga ayat ini adalah penyakit disebabkan karena kejahilan dan syubhat. Dia jahil sehingga terjatuh ke dalam perkara syubhat. Maka dari itu tidak ada di sana seseorang yang terjatuh ke dalam satu perkara syubhat sehingga menyebabkan akhirnya dia rancu di dalam memahami agamanya sehingga bersama dengan ahlil batil. Penyebabnya adalah karena jahilnya dirinya tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau semisal dia bertanya kepada ahlil ilm, kalau semisal dia bersama dengan ahlil ilm dan kemudian melangkah sesuai dengan ilmu dan bimbingan mereka para ulama, maka tentu dia akan selamat dari penyakit syubhat tersebut. Nah, wa amma maradu syahwah, adapun penyakit syahwat, fa fi qawlihi ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya nisa an-nabiyya, wahai istri-istri nabi, nah, lastunna ka ahadin minan nisa, sesungguhnya salah seorang di antara kalian enggak sama sebagaimana wanita pada umumnya. Ini taqaitunna, kalau semisal kalian benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhdu'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi maradun. Allah berfirman, janganlah kalian menundukkan suara-suara kalian. Yakni membuat suara memiliki nada yang syahdu, yang merdu. Nah, suara perempuan ma'ruf, ya kan? Dari sisi desahannya, dari sisi suaranya, dan dari sisi intonasinya, ma'ruf, berbeda dengan kaum rijal, kaum pria. Allah berfirman, janganlah kalian menundukkan suara-suara kalian, fayatma' alladzi fi qalbihi maradun, menyebabkan akhirnya orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit memiliki hasrat yang buruk kepada mereka kaum mukminat. Nah, Allah sebutkan fayatma' alladzi fi qalbihi maradun, menyebabkan akhirnya hati orang-orang yang berpenyakit memiliki hasrat yang buruk kepada para wanita-wanita al-mukminat. Yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jalla fi qulubihim maradun ay, kata beliau, la talinna fil kalami fayazma' alladhi fi qalbihi fujurun wa zina'un. Janganlah kalian melembutkan suara-suara kalian sehingga menyebabkan mereka orang-orang yang di dalam hatinya memiliki penyakit kefajiran dan zina. Nah, penyakit fajir, penyakit zina wal iyadz billah, semoga Allah melindungi kita semuanya dari penyakit tersebut. Allah sebutkan termasuk dari jenis penyakit qalb, jenis penyakit hati. Dan jenis penyakit ini dimasukkan pada kategori penyakit syahwat, penyakit yang berhubungan dengan hawa nafsunya. Naam. Qalu, karena inilah mereka para ulama mengatakan, kata beliau, wal mar'atu yanbaghi laha idza khatabat al ajaniba an tughliza kalamaha wa tuqawiyahu. Seorang wanita selayaknya ketika mereka berbicara dengan orang-orang yang bukan mahramnya untuk tughliza kalamaha, untuk mengeraskan suaranya, wa tuqawiyahu, dan menguatkannya, untuk menegaskan suaranya dan menguatkannya, tidak dibuat oleh dirinya dengan intonasi yang lembut. Nah, dibuat agak kuat dan tegas. La tulayyinahu wa tukassirahu, jangan dia melunakkannya, jangan pula dia membuatnya menjadi suara yang merdu didengar. Fa inna dzalika ab'adu minar raibati wat tama'i fiha, karena yang demikian akan bisa menjauhkan dari keragu-raguan dan hasrat keinginan untuk ia melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, betapa banyak ya kan orang itu terfitnah dengan suaranya. Banyak, ma'asyarul ikhwah, orang itu terfitnah dengan suara. Suara itu bisa lebih berpengaruh pada diri seseorang dibandingkan hanya sekedar melihat wajah. Nah, hanya sekedar melihat wajah. Terkadang ada seorang yang wajahnya rupawan namun ternyata suaranya tidak. Nah, terkadang sebaliknya, ada seorang yang suaranya masya Allah sangat rupawan, ternyata wajahnya tidak. Nah, sehingga di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla membimbing kaum mukminat ketika berbicara dengan pria yang bukan mahramnya, karena ada hajat untuk dia benar-benar menjaga tutur katanya. Nah, di sini tidak berisikan larangan seorang wanita untuk berbicara dengan orang yang bukan mahram. Kalau misal ada hajat, itu dibolehkan. Tapi di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam, di dalam firman Allah Azza wa Jalla yang tadi kita sebutkan, membuat aturan tata cara percakapan seorang wanita tersebut dengan lelaki yang bukan mahram. Dilihat intonasinya. Dilihat intonasinya. Nah, ini perkara yang butuh untuk kemudian kita perhatikan secara bersama, terkhusus para al-mu'minat, para wanita. Lil qalbi amradun ukhar minar riya'i wal kibri wal ujbi wal hasadi wal fakhri wal khuyala wa hubbi riyasati wal ului fil ardi. Hati memiliki penyakit-penyakit yang lain seperti riya, beramal inginnya senantiasa dilihat. Nah, wal kibri, sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengartikan makna al kibir, sombong, dengan dua makna. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, batarul haq, dan ini yang paling besarnya dosanya di sisi Allah azza wajalla, menolak kebenaran. Ini termasuk dari kesombongan. Menolak nasihat, masukan, ini termasuk dari kesombongan. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan manusia yang lain. Ini juga termasuk dari bahagian kesombongan. Orang yang benar-benar sombong dan congkak adalah mereka, orang-orang yang mengumpulkan kedua macam kesombongan tersebut. Dia menolak kebenaran dan dia rendahkan orang yang menyampaikan kebenaran tersebut kepada dirinya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun. Demikian pula orang-orang kafir, mereka menolak kebenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fir'aun menolak kebenaran dari Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, bahkan merendahkan dan menghinakan keduanya. Wa hadzal maraku maradu murakkabun min maradi syubhati wasyahwah, dan seluruh macam penyakit-penyakit hati ini kembalinya ke kedua penyakit yang tadi disebutkan. Apakah kembalinya ke syubhat, apakah kembalinya ke syahwat. Nah, kalau syubhat berarti menunjukkan adanya kerancuan di dalam dirinya untuk melakukan perkara ketaatan atau menghukumi kebatilan sebagai kebatilan. Kalau syahwat, dia tahu bahwasanya itu perkara yang tidak dibolehkan, namun ternyata dia tetap melanggarnya. Berarti menunjukkan ada penyakit syahwat pada dirinya. Nah, dan yang tersulit dari kedua penyakit ini seperti yang beliau sebutkan adalah penyakit yang berhubungan dengan syubhat. Dengan syubhat. Maka dari itu dikatakan oleh sebagian di antara salaf, al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah li'annal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Amalan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Karena amalan kemaksiatan ada kemungkinan seorang bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Disebabkan karena apa? Seorang melakukan kemaksiatan dasarnya adalah karena syahwat. Dasarnya adalah karena syahwat. Seorang yang melakukan kemaksiatan karena faktor syahwat berarti menunjukkan dia faham dirinya melanggar. Dia faham itu kesalahan. Dia faham dia telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Namun dia tetap melakukannya dengan faktor apa saja alasan dia melakukan perbuatan tersebut. Apakah karena faktor ingin cari duit, harta? Apakah karena faktor ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi? Atau karena faktor wanita? Atau karena faktor apa saja? Ini semuanya berhubungan dengan syahwat. Wal bid'atu la yutabu minha, adapun kebid'ahan tidak mendapatkan tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kenapa? Karena pelaku bid'ah sangat sedikit menyadari dia salah. Sangat sedikit di antara mereka yang sadar bahwasanya perbuatan yang mereka amalkan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, bahkan tergolong kemaksiatan di dalam Islam. Termasuk perbuatan dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, bahkan Nabi SAW di dalam hadis pada khutbatul hajat diriwayatkan oleh sahabat, di mana khutbah hajat yang biasa Rasul SAW membacanya dengan mengatakan innalhamdulillah sampai dengan kalimat wasyarrul umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Semua perkara sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru di dalam agama, bukan dalam perkara dunia, dalam perkara agama. Perkara yang diamalkan namun ternyata tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Ini sejelek-jelek perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan adalah kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan kesesatan berada di dalam neraka. Nah, hadis yang sangat jelas ini saja dipelintir oleh sebagian mereka dan disalahartikan. Di dalam hadis Rasul menyebutkan wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Semua kebid'ahan sesat dan kesesatan di neraka. Sebagian mereka mengatakan berarti pelakunya enggak masuk neraka. Nah, pelakunya enggak masuk neraka. Nah, sehingga falhasil akhirnya membolehkan perbuatan-perbuatan bid'ah, karena yang masuk ke neraka itu bid'ahnya, orangnya tidak. Nah, karena berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, subhanallah, syubhat yang pada syubhat tersebut imam merendahkan sunnah, merendahkan kebenaran, ataukah imam berani di dalam menjalani apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Al-Imamul Barbahari di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah tak sedikit ketika memberikan peringatan kepada umat Islam tentang bahaya kebid'ahan, beliau menyebutkan dengan lafaz al-bid'atu wa ahluha finnar. Bid'ah dan pelakunya di neraka. Jadi yang masuk neraka bukan bid'ahnya, tapi pelakunya itu juga di neraka, masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kenapa fitnah syubhat adalah fitnah ataukah penyakit yang berhubungan dengan syubhat adalah penyakit yang paling sulit dan paling membunuh seseorang. Menyebabkan akhirnya seseorang terjatuh ke dalam kesalahan dan menanggung kerugian dari kesalahannya dalam keadaan dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Mungkin kita pernah mendengarkan kisah Abdurrahman bin Muljam. Seseorang yang dahulunya dimuliakan, dihormati oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu karena kepintarannya di dalam memahami Al-Quran, kepintarannya di dalam mengilmui Al-Quran. Afan. Nah, ya faham, pandai di dalam membaca Al-Quran, qori. Namun subhanallah, dia terkena faham khawarij, kemudian mengambil paham tersebut serta menganggapnya sebagai kebaikan sehingga menyebabkan akhirnya terpengaruhlah dia dengan pemahaman tersebut. Sampai akhirnya dia membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika para sahabat menangkapnya bersama dengan umat Islam yang lain, kemudian mengeksekusinya dengan cara bertahap, dengan apa namanya, membutakan matanya, dengan menyiksanya. Sampai akhirnya diceritakan ketika dia disiksa dengan siksaan-siksaan tersebut menyebabkan kedua matanya bahkan buta, lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir dia. Nah, sampai akhirnya ketika lisannya tersebut dipotong, dia menangis. Menangis ketika ditanya sebabnya, dia menangis karena enggak bisa lagi dia menggerakkan lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lihat bagaimana syubhat tersebut menyebabkan seorang itu buta, menyebabkan seorang itu tuli, menyebabkan seorang itu bahkan tidak sadar dia telah melakukan perbuatan dosa yang besar dalam keadaan dia masih menganggap itu adalah kebenaran. Nah, bahkan lebih dari itu dia menganggap kematian di dalam mempertahankan perkara-perkara kebatilan tersebut adalah sebagai keutamaan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai seorang yang syahid di sisi Allah Azza wa Jalla. Wal'iyadu billah. Ini bagaimana bahaya syubhat demikian besar pengaruhnya pada diri seorang muslim. Sehingga wajar ketika kita mendengarkan bagaimana mereka para salaf sangat besar pengingkaran mereka kepada ahlil bid'ah. Bahkan ketika ahlil bid'ah tersebut mengajak sebagian mereka berdiskusi, mengajak mereka untuk mendengarkan walaupun satu kalimat saja yang diucapkannya. Seperti Ayyub Asyukhtiyani rahmatullah alaih, ketika ada salah seorang dari ahli bid'ah mendatanginya dan menyampaikan kepada dirinya untuk mau mendengarkan satu kalimat saja yang dia sampaikan, yang dia ucapkan, beliau menutup telinga dan mengatakan wala nisfa kalimah, tidak, walaupun setengah kalimat saya enggak mau. Ketika ditanya sebab musabab kenapa beliau melakukan hal tersebut, karena beliau khawatir ketika kalimat tersebut dia dengarkan dengan telinganya, kemudian dicerna dan diambil hati oleh hatinya sehingga dia terpengaruh dengan kalimat-kalimat tersebut. Lihat sedemikian besar ternyata antusias para imam-imam Islam pada zaman sebelum kita untuk menjaga hatinya dari penyakit asyubhat ini. Nah, dengan meninggalkan ahlil batil dan bahkan tidak berbicara, tidak berinteraksi dengan mereka. Wa hadhihi al-amrad kulluha mutawalladatun 'anil jahli. Semua penyakit-penyakit ini lahirnya dari kejahilan, dari sebab jahilnya dia. Nah, karena itulah Allah Azza wa Jalla menamai seorang yang melakukan kemaksiatan dengan penamaan seorang yang jahil. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat tersebut Allah berikan kepada mereka orang-orang yang melakukan satu kejelekan disebabkan karena jahalah, jahilnya dia, kemudian bertobat di waktu yang dekat. Allah sebutkan ketika seorang melakukan kejelekan dia jahil, dia jahil. Ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Su'di dalam tafsirnya rahmatullah alaih, beliau menyebutkan makna jahil di dalam ayat ini bukan hanya jahil disebabkan karena jahil akan hukumnya, tapi diantaranya adalah jahil disebabkan karena akibat dari dosa yang nanti dia langgar, dosa yang dia lakukan. Dia jahil akan akibat dari dosanya. Naam, yang demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah para salaf mengatakan kullu asin fahuwa jahil atau kullu man asallah fahuwa jahil. Semua yang bermaksiat kepada Allah maka dia adalah seorang yang jahil. Sehingga beliau menyebutkan penyakit-penyakit ini seluruhnya mutawalladatun 'anil jahli, lahirnya disebabkan karena kejahilan. Wadawa'uha al-ilmu, dan obatnya hanya satu, yaitu ilmu. Obatnya hanya satu, yaitu ilmu. Sehingga ilmu akan mengobati seseorang dari penyakit hati tersebut. Baik penyakit hati yang disebabkan karena faktor syahwat atau penyakit hati yang disebabkan karena faktor asyubhat. Sehingga disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Su'di di dalam Manzumah Qawaid Al-Fiqhiyah, di awal-awal manzumah beliau mengatakan i'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu 'anka asy-syakka wad-daran wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul 'abda ila al-matlubi. Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya seafdal-afdal nikmat yang Allah berikan kepada diri seseorang adalah ilmu, yang dengan ilmu tersebut yuzilu 'anka asy-syakka wad-daran, akan bisa menghilangkan dari diri kita keraguan-raguan dan noda-noda hati. Dua penyakit, asyahwat yang menyebabkan keraguan-raguan dan asyubhat, asyubhat yang menyebabkan seorang itu ragu, asyahwat yang menyebabkan hati seorang itu memiliki noda kotoran. Naam. Wa yakshifu 'anka wa yuzilu 'anka asy-syakka wad-dharan wa yusilu al-'abda ila al-matlubi, sampai dengan akhirnya. Sehingga beliau menyebutkan dalam syarat tersebut secara makna ilmu akan bisa mengobati kedua penyakit ini. Penyakit yang disebabkan karena keraguan-raguan yaitu syubhat, dan penyakit yang menyebabkan hati seorang itu memiliki noda yaitu kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wa'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.